Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Satu tetes keringat di jalan Allah untuk menafkahi keluarga tercinta, itulah perjuangan syahid seorang kepala rumah tangga, pengusaha split yang satu ini, mengajak kita agar tidak ketinggalan nikmatnya mendengarkan Radio Kukuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handoyo, bekerja di UD Barokah di bidang penggilingan split batu di Desa Karangmangu. Menjual abu batu, pasir, kalau split ukuran 21. Kalau bapak-bapak ibu di sekitar wilayah Kuningan, kalau mau berminat silakan datang di pabrik kami di Desa Karangmangu, Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan adanya radioku bisa membangkitkan usaha kami di bidang industri batu split untuk pembangunan jalan atau pembangunan rumah dan sebagainya. Terima kasih radioku Kuningan Jaya, maju terus pandang mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase radioku Kuningan. Jangan lengah dan lelah mensiarkan radioku Kuningan. Keberkahan keluarga sudah menjadi jaminan barokah perjuangan. Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.